Jangan mana tua senang, jangan yang putih, jangan yang putih berambut tirai. Jangan mana tua senang, jangan yang putih, jangan yang putih berambut tirai. Jangan yang putih, jangan yang putih berambut tirai. Intro tambah.